Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس قوم مسلمين رحمكم الله. الحمد لله pada kesempatan maghrib ini Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada kita bisa berjumpa bermajlis di masjid ini untuk saling bersilaturahmi, untuk saling mengenal, dan yang terutama saling memberikan wasiat dengan kebenaran dan wasiat dengan kesabaran. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga majlis-majlis kita yang seperti ini masuk dalam timbangan amal baik kita di yaumul qiyamah nanti. Amin ya Rabbal. Kaum muslimin rahimakumullah. Kita sebagai seorang muslim tentu tidak lepas dari ibadah sholat yang fardu, karena memang itu merupakan kewajiban Islam. Dalam ibadah sholat yang kita lakukan setiap hari 5 waktu, di situ kita diwajibkan untuk membaca Al-Fatihah, yaitu merupakan rukun dalam sholat. Kaum muslimin rahimakumullah, tatkala kita membaca Al-Fatihah dalam sholat atau ketika kita membaca Al-Fatihah dalam kesempatan yang lain, di situ ada satu doa yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sudah semestinya kita sebagai seorang muslim untuk mentadabburinya, mencermatinya, memahami kandungan maknanya. Di Al-Fatihah itu ada doa ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Karena berisikan doa, maka disyariatkan untuk membaca amin. Amin itu maknanya ialah Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah doaku. Terus kita baca itu dalam setiap rakaat sholat kita baca. maka minimalnya kita membaca itu 17 kali dalam sehari untuk yang fardu. Apalagi kalau kita melakukan ibadah salat sunnah, maka lebih banyak lagi kita melafalkan doa ini, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu kita panjatkan saat kita sedang ibadah salat. Mestinya kita harus tahu maknanya. Makna doa ini kaum muslimin rahimakumullah, ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah, beri aku hidayah kepada jalanmu yang lurus ya Allah. Shiratal mustaqim. Doa ini kaum muslimin rahimakumullah tunggal. Satu permohonannya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang namanya hidayah. Mohon hidayah kepada Allah supaya kita senantiasa terbimbing. Senantiasa terbimbing menuju kepada shiratal mustaqim, jalan yang lurus dalam mengerjakan ibadah kita kepada Allah dan beragama. Pada ayat yang setelahnya dirinci, jalan siapa yang dikatakan sebagai shiratal mustaqim itu? Dikatakan shiratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka ya Allah. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalannya orang yang engkau murkai. Waladhalin, bukan pula jalannya orang yang sesat. Pada ayat yang terakhir ini digambarkan di situ ada tiga jalan. Jalan yang pertama ialah jalannya orang-orang yang dikasih nikmat oleh Allah, yang dikatakan sebagai shiratal mustaqim. Ada lagi dua jalan yang lain. Jalan yang kedua ialah jalannya orang-orang yang Allah murkai. Jalan yang satunya lagi, jalannya orang-orang yang sesat. Yang kita mohon ialah bukan semua jalan, tapi satu jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang bernikmat oleh Allah. Bahkan kita berlindung kepada Allah jangan sampai masuk ke dua jalan yang lain, yang Allah murkai atau yang sesat. Pertanyaannya adalah, siapa orang-orang yang dikasih nikmat oleh Allah itu? Disebutkan dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa may yuti'ir rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyiina was-siddiqiina wash-shuhada'i was-shalihiin." Wahasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang mentaati Rasulullah SAW, maka dia akan bersama dengan orang-orang yang Allah kasih nikmat. Dirinci dari kalangan para nabi, dari kalangan para siddiqin yang jujur tulus keimanannya, semacam sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Empat jenis orang inilah kaum muslimin rahimakumullah yang dikatakan sebagai orang-orang yang diberi nikmat. Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solehin. Kalau mau diklasifikasi cuma dua. Yang pertama ialah para anbiya wal mursalin, terutama Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam sebagai Nabi yang terakhir, rasul yang terakhir. Dan yang kedua ialah jalannya orang-orang yang beriman kepada Rasul. Dan mereka dibagi tiga. Ada yang mencapai puncak siddiqin, menjadi orang yang siddiqin yang memiliki puncak keimanan, jujur keimanan dia, semacam sahabat yang mulia bukan siddiq. Dan yang kedua orang yang mati syahid, dan yang ketiga adalah orang-orang yang soleh. Mereka semua tidak akan mungkin mencapai tiga tingkatan ini kalau tidak mengikuti Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Sehingga kuncinya para satu, para nabi dan para rasul. Dan untuk kita sekarang ini Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Maka jelas tatkala kita berdoa ihdinash shiratal mustaqim, ya Allah beri aku hidayah menuju jalanmu yang lurus ya Allah, itu maknanya kita memohon kepada Allah supaya kita dibimbing menelusuri jalannya para nabi dan para rasul, dibimbing mengikuti jalannya orang-orang yang mengikuti bimbingan rasul dari kalangan para siddiqin atau para syuhada atau para salih. Mereka itulah orang-orang yang dikasih ini. Lalu siapa yang dikatakan sebagai al-maghdubi alaihim? Orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Siapa pula yang dikatakan al-dhalin, yang sesat? Rasul alaihi salatu wassalam dalam sabda beliau secara langsung ketika menafsirkan Al-Fatihah ini, beliau mengatakan yang dimaksudkan dengan al-maghdubi alaihim, pihak yang dimurkai Allah, ialah orang-orang Yahudi. Dan yang dimasukkan dengan al-dhalin, yang sesat, adalah orang Nasrani. Barakallahu. Sehingga jalan yang lurus itu jalan Islam. Jalan Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, dilanjutkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, terus oleh para tabi'in, para tabi'in, terus generasi demi generasi, masa demi masa, sampai kita sekarang ini. Itu siratul mustaqim. Yang menyimpang dari jalan ini ada dua. Dikatakan maghdubi alaihim, yang dimurkai Allah, baik itu orang Yahudi atau orang-orang yang memiliki sifatnya Yahudi. Dan yang kedua adalah orang-orang yang sesat, Nasrani, atau orang-orang yang punya sifatnya Nasrani. Kaum muslimin rahimakumullah, ayat ini sama dengan ayat yang lain yang disebutkan di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-193. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum 'an sabilihi. Allah mengatakan sesungguhnya ini jalanku yang lurus, siratal mustaqim, fattabi'uhu, ikuti jalan ini. Walau tattabi'u subul, dan kamu jangan mengikuti jalan-jalan kecil-kecil yang banyak. Fatafarraqa bikum an sabilih, sebab akan mencerai berikan kalian dari jalan yang Allah. Ada jalan Allah yang lurus, ada subul, jalan yang banyak yang kecil-kecil. Gimana maknanya? Diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Abdullah bin Mas'ud, suatu kali Rasul alaihi salatu wasallam pernah menggariskan untuk kami satu garis yang lurus yang panjang. Khattan mustaqimah. Garis yang lurus yang panjang, lurus. Satu garis lurus panjang. Rasulullah mengatakan, hada siratullahil mustaqim, yang lurus, yang panjang ini jalan Allah yang mustaqim, siratul mustaqim. Kemudian Rasulullah membuat garis-garis kecil yang banyak di sebelah kanannya dan sebelah kirinya. Kanan ada jalan kecil-kecil, pendek-pendek banyak. Beliau mengatakan, wahadihi subul, yang kecil-kecil, pendek-pendek ini adalah subul, yang disebutkan dalam ayat tadi, jangan ikuti subul tadi. Lalu beliau mengatakan, wa ala ra'si kulli sabilin minha syaitanun ilaih. Jalan yang kecil-kecil sebelah kanan, sebelah kiri itu adalah subul, pada masing-masing ujung jalannya ada setan yang mengajak umat manusia masuk padanya. Kemudian beliau membacakan ayat tadi, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Kalau Al-Fatihah berkaitan dengan jalan Islam, di sampingnya ada Yahudi, ada Nasrani. Gitu ya. Jalan yang benar yang dikatakan siratul mustaqim adalah Islam. Yang menyimpang adalah Yahudi, dikatakan dimurkai oleh Allah. Dan yang kedua orang Nasrani, yang dikatakan sesat. Pada ayat ini juga sama. Rasulullah SAW membuat garis yang lurus, yang panjang, yang dikatakan sebagai siratul mustaqim. Dikatakan oleh para ulama, sebagaimana keterangan sebelumnya tadi, ini adalah jalurnya para nabi dan para rasul, jalurnya para sahabat, siddiqin, syuhada, solihin, dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah Nabi kita Muhammad alaihi wasallam dan para sahabatnya sampai yaumul qiyamah nanti. Di jalannya mereka lurus, ujungnya adalah surga, kata para ulama. Sementara jalan yang kecil, yang pendek-pendek, sebelah kanan, sebelah kiri, itu ditafsirkan oleh Mujahid, salah seorang ahli tafsir dari kalangan tabi'in, yang dimaksudkan ialah asyubuhat wal bid'ah, penyimpangan-penyimpangan beragama dan kebid'ahan-kebid'ahan yang ada. Sehingga maknanya yang dimaukan dengan subul, jalan kecil yang pendek-pendek tadi, adalah semua jalur-jalur yang menyimpang dari bimbingan Rasulullah SAW. Jalurnya sekte-sekte yang menyimpang, sekte-sekte yang sesat, yang berbaju Islam. Ada yang ekstrim kanan, ada yang ekstrim kiri. Setan yang ada di ujung jalan tersebut adalah setan dari bangsa manusia, yaitu ahlul bid'ah. Kaum muslimin rahimakumullah, ayat ini pun juga begitu, memerintahkan kita untuk menelusuri satu jalan, siratul mustaqim, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalannya para sahabat, jalannya para tabi'in, para siddiqin, para syuhada, para salihin, dan para ulama-ulama kita yang terdahulu sampai sekarang ini, sampai yang berkiamat nanti. Ini yang lurus, ini yang hak, ini yang dikatakan sebagai memohon hidayah kepada Allah menuju siratul mustaqim. Dan kita dilarang keras dalam ayat tadi untuk mengikuti jalur yang pendek-pendek, yang kecil-kecil, yang menyimpang itu. Yang menyimpang itu. Sebab kalau kita mengikuti jalur tadi, ujungnya adalah nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini dijelaskan lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam riwayat yang lain. Dia menjelaskan dalam hadis yang ma'ruf, وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 فِرْقَةً كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً. Umatku nanti akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu. Katanya para ulama, yang satu itu ialah yang siratul mustaqim tadi, jalannya para nabi dan para rasul, jalannya para sahabat, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Sementara yang lainnya yang diancam dengan neraka, 72 golongan yang diancam dengan neraka, itu yang belok kanan dan belok kiri tadi, jalur penyimpangan. Ada yang ekstrim kanan, ada yang ekstrim kiri. Mereka adalah sekte-sekte yang menyimpang. Disebutkan dalam riwayat tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih tegas menyatakan satu kelompok yang selamat mati. Beliau mengatakan, ma'ana alaihi liyawma wa ashabi, yaitu siapa saja yang sesuai dengan prinsipku dan para sahabatku hari ini, yang sesuai dengan bimbingan Rasulullah SAW dan yang sesuai dengan bimbingan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, itu yang selamat. Itu yang dikatakan siratul mustaqim tadi, itu yang kita minta pada doa kita di Al-Fatihah, ihdinash siratal mustaqim. Dan kita berlindung kepada Allah jangan sampai masuk pada jalur sebelah kanan al-maghdubi alaihim, yang dimurkai oleh Allah, atau jalur sebelah kiri yang dikatakan al-dhalim, yang sesat. Kaum muslimin rahimakumullah, dengan beberapa ayat dan hadis di atas jelas bagi kita, tatkala kita memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, di hati kita langsung tertancap di hati kita, kita punya keyakinan yang kita mohon itu ialah jalan lurus yang ditempuh oleh para anbiya wal mursalin, yang ditempuh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oleh para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, baik mereka siddiqin atau syuhada atau salihin, yang lurus. Bukan jalurnya orang yang dimurkai, baik itu Yahudi atau orang-orang yang sama kayak Yahudi keyakinan dan prinsipnya, atau jangan pula dari kalangan orang-orang yang sesat dari kalangan Nasrani, atau orang-orang yang sama dengan Nasrani pada sifat-sifat dan perangainya. Jadi satu, dan kemudian ihdinash shiratal mustaqim, caranya banyak. Satu yang kita tuju, satu yang kita minta, satu yang kita mohon dari Allah Subhanahu wa taala. Satu jalan, satu jalur yang lurus, yang ujungnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kaum muslimin rahimakumullah diambil faedah oleh para ulama, jalan menuju ke dalam surga cuma satu. Jalan menuju hidayah yang sesungguhnya itu cuma satu, disebut dengan siratal mustaqim. Sementara jalan menuju ke neraka itu banyak. Itu banyak. Ada yang dimurkai, ada yang sesat. Kata riwayat tadi ada 72 jalur penyimpangan menuju ke dalam neraka. Maka dari sini kaum muslimin rahimakumullah, pentingnya kita betul-betul memahami makna doa. Kalau kita melihat kondisi umat manusia pada umumnya dan kaum muslimin pada khususnya, mereka-mereka yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah sedikit dibandingkan dengan orang-orang yang tidak menggapai hidayah. Kalau kita menyaksikan kondisi umat manusia secara keseluruhan di dunia ini, berapa perbandingan umat Islam dengan non-Islam? Lebih banyak musliminnya atau lebih banyak kafirnya? Jawabannya? Belum teliti ya? Belum dihitung ya? Kira-kira banyak muslimnya atau banyak kafirnya? Jawabannya? Jangan ragu-ragu, banyak yang kafir. Prosentase umat Islam di dunia itu lebih sedikit dibandingkan dengan non-Islam. Itu menunjukkan kaum muslimin rahimakumullah yang mendapatkan hidayah Islam, semata-mata Islam, sedikit. Sementara umat manusia yang masuk dalam jurang al-maghdubi alaihim, yang dimurkai, atau yang zalim, yang sesat, lebih banyak. Saya mau tanya lagi, dari kalangan umat Islam sekarang, dari kalangan umat Islam yang mengaku beriman kepada Allah dan mengaku beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mengucapkan dua kalimat syahadatain, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, saya mau tanya, berapa mana yang lebih banyak, umat Islam yang betul-betul menelusuri jejak langkah Rasul atau umat Islam yang menyimpang dari bimbingan Rasul? Jawabannya? Ragu-ragu. Jawabannya? Tahu dari mana? Nah, insyaallah pintar sampean. Iya. Jawabannya gampang. Orang-orang yang di atas bimbingan Rasulullah alaihi salatu wasallam yang menelusuri siratal mustaqim itu lebih sedikit dibandingkan dengan orang-orang yang menelusuri jalur-jalur penyimpangan yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Buktinya apa? Hadisnya Rasul 72 banding 1. Banding 1. Dari sini kaum muslimin rahimakumullah, ketika ada seseorang yang kemudian mendapatkan hidayah Islam menjadi seorang muslim, mengucapkan dua kalimat syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, atau dia terlahir di lingkungan kaum muslimin dan sampai sekarang dia masih punya Islam, punya iman, itu merupakan nikmat yang sangat besar. Nikmat yang sangat besar, yang sangat mahal. Jangan merasakan, kalau mungkin di kalangan muslim sih mungkin tidak merasakan nikmat ya, padha isane kabeh sama-sama muslim. Tapi tatkala kita menyaksikan kondisi dunia secara luas, kita akan melihat ternyata yang muslim itu sedikit, yang kafir itu lebih banyak. Saya kok muslim, alhamdulillah. Kayak gitu Mas ya. Alhamdulillah. Ternyata Allah memberikan kepada saya hidayah, taufik menjadi orang muslim. Sementara banyak umat manusia di luar sana yang kafir kepada Allah, entah dia Yahudi atau Nasrani atau agama-agama kufur yang lainnya. Alhamdulillah, nikmatnya sangat besar yang luar biasa, menunjukkan kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi muslim, dikasih hidayah Islam. Tinggal satu konsekuensi lagi. Apakah kita sekarang ini sebagai seorang muslim yang berupaya untuk menelusuri jejak langkahnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ataukah tidak? Kita alhamdulillah sekarang ini sudah melewati fase pertama. Lepas, selamat dari kekufuran yang akhir. Selamat kita. Di depan kita masih banyak rintangan-rintangan dan hadangan-hadangan berikutnya. Di depan kita itu ada satu jalur yang lurus, siratal mustaqim, jalannya Rasul dan para sahabatnya, dikerumuni, dikeroyok oleh 72 jalan yang menyimpang. Ini merupakan tantangan kita sekarang. Pertanyaannya adalah ini real. Masing-masing kita harus mawas diri. Apakah kita sekarang ini sudah menjadi muslim yang betul-betul menelusuri jejak langkahnya Rasul? Sudah berupaya untuk mengikuti siratal mustaqim? Ataukah jalan tempat? Ataukah justru terjatuh pada jalan-jalan penyimpangan yang 72 banyaknya itu? Ini yang harus dicermati baik-baik. Dan itu adalah puncak hidayah, kata para ulama. Itu merupakan hakikatul hidayah, hakikat hidayah yang kita minta selama ini. Karena kita mengatakan apa? Ihdinash shiratal mustaqim. Itu yang kita minta. Tentunya kaum muslimin rahimakumullah dalam berdoa kan tidak mungkin semata-mata berdoa, harus ada ikhtiarnya. Doa saja ihdinash shiratal mustaqim gitu, tapi tidak ada ikhtiarnya, tidak ada amalan ibadahnya, tidak ada amal solehnya, tidak ada upaya untuk mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semata-mata doa, isapan jempol, manis bibir. doa itu harus diwujudkan. Hidayah itu akan datang insyaallah ta'ala kalau kita melakukan asbabul hidayah, sebab-sebab mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sekarang pertanyaan kita. Kalau ternyata kita masih belum, berarti kita punya kewajiban yang harus diselesaikan. Kita harus berupaya semaksimal mungkin menjadi muslim yang sesuai dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Kalau sudah, masya Allah, itu merupakan nikmat yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Dikasih nikmat hidayah menjalankan bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam, satu jalur, satu jalan dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nikmat yang luar biasa. Lu kenapa? Dikarenakan kita terselamatkan dari 72 penyimpangan-penyimpangan yang ada, yang semuanya berbaju Islam. Bukan penyimpangan-penyimpangan yang berbaju kufur. Yang kufur sudah lewat belakang. Semuanya berbaju Islam. Tapi dia menyimpang. Ada yang ekstrem kanan, ada yang ekstrem kiri. Kita kemudian berhasil selamat. Kita menelusuri jejak langkahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu nikmat yang luar biasa. Nikmat di atas kenikmatan. Kita melalui banyak saringan. Saringan yang pertama berhasil, saring di situ. Yang rontok orang kafir banyak banget. Kita masuk muslim, alhamdulillah. Muslimin macam-macam. 73 seluruhnya itu saring lagi. Alhamdulillah. Sebagai sedikit ini, yang naik ke atas sebagai sedikit ada padanya. Di situ kita orang alhamdulillah, kita termasuk hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang diberi taufik, diberi hidayah untuk bisa mengilmui bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam, mengamalkan bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam, sehingga bisa menelusuri jejak langkah Rasul alaihi salatu wassalam, terselamatkan dari berbagai macam bentuk penyimpangan-penyimpangan yang ada. Terasa nikmat dan sangat besar nikmat tersebut tatkala kita menyaksikan kondisi kaum muslimin itu sendiri. Terlalu banyak mereka yang termakan oleh pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Masuk pada kubangan sekte-sekte yang menyimpang pada agama ini, pada Islam. Tatkala kita berhasil selamat, alhamdulillah, nikmat yang luar biasa. Itu merupakan puncak kenikmatan, puncak hidayah, puncak taufik. Tinggal kita istiqomah sampai mati, surga tempat kita. Dan merupakan perjuangan kita sekarang ini sebagai seorang muslim. Bagaimana kita menjadi seorang muslim yang betul-betul sesuai dengan bimbingan Rasulullah SAW. Caranya bagaimana? Cara yang pertama ialah otomatis konsekuensinya. Cara yang pertama ialah kita harus mengkaji, mempelajari, belajar bimbingan ajaran-ajarannya Rasulullah SAW. Dan itu tertera dalam Al-Quranul Karim. Disebutkan dalam hadis-hadisnya Rasulullah SAW. Kaji Al-Quran, baca ayat, baca Al-Quran, kaji maknanya, baca hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaji, pelajari agama Allah yang mulia, belajar Islam yang sungguh. Yang berikutnya diamalkan, tidak semata-mata dipelajari tapi diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga nampak pada diri kita fenomena dan bentuk seseorang yang betul-betul di atas sunnah, di atas bimbingannya Rasulullah sallallahu. Diamalkan sholatnya kita disesuaikan dengan bimbingan Rasul. Puasa kita, zakat kita, haji kita, umroh kita, zikir kita, doa kita, akhlaknya kita, semua ibadah kita, akidah kita, dalam semua hal, sampai dalam kepribadian kita, keseharian kita, semuanya harus sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diilmui, diamalkan. Insyaallah ta'ala disertai dengan doa yang terus kita panjatkan kepada Allah, ihdinash shirotal mustaqim shirotal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Disertai dengan ikhtiar kita terus belajar terus mengkaji dengan Islam, terus diawalkan insyaallah ta'ala termasuk orang-orang yang beri nikmat yang sangat tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang-orang yang mendapatkan puncak hidayah. Puncak hidayah, orang yang bahagia dengan surga di Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala, selamat dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan orang yang dimurkai oleh Allah Yahudi, selamat dari berbagai macam orang yang sesat dari kalangan Nasrani, juga selamat dari semua sekte-sekte menyimpang yang berjumlah 72 sekte yang dikabarkan Rasul alaihi salatu wassalam. Dan sekali lagi saya ingatkan, jangan bermimpi mendapatkan hidayah kalau tidak ada usaha. Hidayah itu dicapai dengan ikhtiar dan usaha. Tidak mungkin santai di mes itu datang hidayahnya. Tidak mungkin. Sebab ini merupakan kondisi real, amaliyah keseharian. Dituntut untuk mengamalkan Islam yang mulia ini yang diajarkan Rasulullah SAW. Ada seorang penyair yang sempat mengatakan, menasihati mereka-mereka yang bermimpi kepingin dapat hidayah tapi tidak punya ikhtiar. Mereka mengatakan, tarjul hidayata, tarjul hidayata waram tasluk masalikaha, inna safinata la tajri ala liyabas. Kamu kepingin hidayah tapi tidak menempuh jalurnya. Ingat, yang namanya perahu tidak mungkin berlayar di atas daratan. Kenapa? Bukan jalurnya. Yang namanya perahu di mana? Di air, di laut, danau, sungai. Yang namanya hidayah ada jalurnya, jalur hidayah. Yang namanya penyimpangan ada jalurnya, jalur penyimpangan. Kerjakan, amalkan, wujudkan jalur hidayah tadi. Tinggalkan jalur-jalur yang menuju pada penyimpangan tadi. Jangan lupa ya, mengilmui bimbingan Islam, mengilmui bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tersebut dalam Al-Qur'an, dalam hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Istiqomah di atasnya. Istiqomah di atasnya. Banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala mendapatkan husnul khatimah dan nanti ujungnya mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dan mudah-mudahan menjadi pencerahan untuk kita semuanya, nasihat untuk kita semuanya, sehingga ke depan nanti kita menjadi seorang muslim yang punya semangat untuk mempelajari agama Allah, punya semangat untuk mengamalkan Islam, punya semangat untuk menelusuri dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan terus nanti saya memohon taufik kepada Allah, semoga diberi taufik wal hidayah di jalan yang lurus, sehingga menjadi muslim yang baik, muslim yang taat, dan ujungnya untuk mendapatkan surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ada waktu 5 menit kayaknya ya. Sebelum bisa ya. Barangkali ada yang mau tanyakan, silakan.